ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-70-71 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dan kita semua untuk meninggalkan mereka-mereka, orang-orang yang memperolok-olok agama ini. Masih ada sambungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Yani larangan duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang menghina agama ini, memperolok-olok agama ini, mentertawakan agama ini, menjadikannya bahan candaan, tertawaan. La haula wa quwwata illa billah. Dalam bentuk ucapan, dalam bentuk isyarat-isyarat, atau dalam bentuk gambar-gambar, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina syariat ini, atau membuat plesetan-plesetan yang dengannya orang tertawa. La haula wa quwwata illa billah. Imma karena kebodohan, wa imma karena memang kebencian. Dan ini termasuk perbuatan kufur yang menjadikan orang atau pelakunya murtad. Ini kalau dulunya dia muslim, kemudian dia memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia murtad. Sadar atau tidak sadar, maka dia dicap murtad kafir. Subhanallah. Kalau ada mungkin di antara saudara kita melakukan hal ini, diingatkan dengan rifq walin, dengan lembut, menjadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahan plesetan-plesetan sehingga orang tertawa. Ini termasuk kufrun billahi subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Rasul kepada mereka yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok, mentertawakan? La ta'tadiru, jangan lagi kalian mencari-cari alasan. Tidak ada alasan yang diterima. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Artinya sebelumnya orang ini mukmin. Akan tetapi karena perlakuan istihza ini, pembatal keislaman, memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, memperolok syariat, memperolok Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Subhanallah. Bahkan memperolok ulama karena ilmunya, atau kaum muslimin dengan keislamannya, ini semuanya adalah kekufuran wal iyadu billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-70 ini Allah mengingatkan ulang, wadharil ladzina ittakhadhu dinahum. Tinggalkan mereka-mereka ini yang menjadikan agama Islam ini sebagai bahan perolok-olok, permainan, senda gurau. Dijadikan agama ini sebagai bahan senda gurau. Tinggalkan mereka. Jangan duduk bersama dengan mereka. Nasihati mereka, ingatkan mereka. Kalau mereka tidak mau, ya tinggalkan. Wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Ini karena siapapun yang tetap berada bersama dengan orang-orang yang seperti ini dicap sama. Baik, innakum idza mithluhum. Karena kapan kalian tetap berada di situ, bergaul, bergabung bersama dengan mereka, orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, kalian sama dengan mereka. Hukumnya sama. Baik. Karena orang-orang yang memperolok-olok waktu itu kejadian asbabun nuzul ayat kula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, itu cuma satu orang yang mengatakannya. Cuma satu orang. Jadi dia mengatakan ma raaitu mithla qurra'ina haula'i arghaba butuna wa akdaba 'ala sina wa ajbana 'inda al-liqa'. Aku tidak mendapati orang-orang seperti pembaca Quran kita ini. Ya ini yang mereka maksudnya, ya, maksudkanlah Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka adalah orang yang paling rakus makannya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut dalam peperangan. Jadi, orang ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta udzur dengan alasan, ya Rasulullah, ini kita cuma sekedar berkelakar ya Rasulullah, ya sekedar untuk kita tertawa dan merasa ringan dalam perjalanan kita yang terlalu melelahkan ini. Itu alasannya. Allah mengatakan la ta'tadiru, jangan kalian, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian, padahal cuma satu orang. Para ulama kita mengatakan bahwa kata-kata kalian ini mencakup semua yang ada di majelis itu yang tidak mengingkari perbuatan itu. Diriwayatkan bahwa yang mengingkari perbuatan itu hanya satu orang. Jadi, hanya satu orang. La haula wa quwwata illa billah. Artinya kapan ada kemungkaran dan tetap dia ada di situ dan tidak mengingkarinya, baik, ya maka dia dianggap sama seperti barakallahu fikum, seperti mereka-mereka itu, menyepakatinya, menyetujuinya, menyemangatinya, subhanallah. Sama seperti barakallahu fikum baik, orang yang membunuh untahnya Nabiullah Saleh. Ya membunuhnya cuma satu orang, tapi ketika mereka sepakat, mereka ada di situ, mereka menyemangati mereka, akhirnya mereka dianggap satu sama, sama semuanya. Jadi fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka semuanya mendustakan Nabiullah Saleh dan merekalah yang menyembelih atau membunuh untanya Nabiullah Saleh. Ketika mereka sepakat semuanya, walaupun cuma satu yang membunuhnya, maka dianggap semuanya telah melakukan. Maka ini jeleknya duduk bersama, bergabung, bergaul dengan orang-orang yang jelek. Baik. Dan begitu indah bagusnya bergaul, berbaur bersama dengan orang-orang saleh. Baik. Sebagaimana hadis yang ma'ruf bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji, menyanjung halaqah-halaqah ilmu orang-orang yang hadir dalam dalam majelis ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat setelah melapor bahwa di sana ada halaqah ilmu, orang berkumpul untuk belajar di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, padahal Allah yang lebih tahu apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan surga, ya Allah. Apakah pernah mereka melihat surga? Tidak, ya Allah. Bagaimana seandainya mereka melihat surga? Oh, mereka lebih meminta, lebih semangat untuknya. Apalagi yang mereka inginkan? Mereka minta agar supaya dijauhkan dari api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak, ya Allah. Lalu seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih menjauhkan dan meminta agar supaya dijauhkan lebih dari api agar supaya dijauhkan dari api neraka. Semangat mereka untuk dijauhkan lebih besar lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah oleh kalian, maka sungguh aku telah mengampuni mereka semuanya. Malaikat mengatakan, ya Rabb, di antara mereka ada satu orang hanya sekedar singgah. Baik. Dia duduk di majelis hanya karena ada kebutuhannya. Ada hajah, ada yang menjadikan dia duduk di majelis itu. Entah apa dari urusan dunia, yang jelas dia duduk di situ. Baik. Kata malaikat, wa fihim man laysa minhum. Di tengah-tengah mereka itu ada orang yang bukan dari mereka. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, haulai, mereka-mereka itu, kelompok itu, la yashqa bihim jalisu, i'lamu, taib, walahu, faqad zafart. Mereka itu kelompok-kelompok yang hadir di masjid mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak pernah sengsara orang yang duduk bersamanya. Dan yang satu itu pun, yang engkau katakan dia sekedar singgah saja, itu pun aku telah ampuni. Ini istimewanya barakallahu fikum, duduk bermajlis, barakallahu fikum, duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, bergaul, berbaur dengan mereka, barakallahu fikum. Dan betapa jeleknya berbaur, bergaul bersama dengan orang-orang yang jelek. Pengaruh sangat. Jadi, oleh karena itu ada pemilihan pertemanan, jangan sembarang berteman. Allahul musta'an. Baik. Hatta dalam dunia maya berteman juga harus memilih. Baik, kelompok juga, grup-grup juga harus memilih. Tidak sembarang. Ada memang teman, ada memang grup-grup yang bisa kita ambil manfaatnya, dan ada juga kelompok hanya sekedar kita mengenali mereka saja. Barakallahu fikum. Ya, sekedar untuk urusan dunia kita jualan, sama seperti di kehidupan nyata kita ini kita kenal si fulan, fulan. Tapi untuk dikatakan teman dan sahabat, enggak. Jadi, supaya hanya sekedar kita tahu, si fulan penjual ini, pedagang ini, seterusnya, sekedar untuk menyambung maisha kita, urusan dunia kita, labas, tidak mengapa. Jadi, sekedar mengenal, hatta orang kafir kita kenal, ya mungkin kita mau nyambung urusan maisha kita dengannya, labas. Tapi untuk kita katakan dekat, bersahabat, teman karib namanya atau apalah, maka tidaklah seperti itu. Wallahul musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa." Tinggalkan mereka, orang-orang yang seperti ini, yang menjadikan agama Islam sebagai permainan, senda gurau. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Dan mereka itulah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunianya. Dikiranya kalau sudah mapan hidupnya, kelas itulah segala-galanya. Wadzakir bihi, tetap ingatkan dengan Al-Qur'an ini. Sampaikan Al-Qur'an. Nasihatkan dengan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an disampaikan. Diajarkan, dinasihatkan. Antum bisala nafsum bima kasabat. Jangan sampai ada orang tergadai dirinya dengan apa yang dia usahakan dari usaha jelek. Baik, karena semua orang akan tergadai, tertahan, marhun namanya, tertahan dengan amalan yang pernah dia lakukan. Antum bisala nafsum bima kasabat, laisa laha min dunillahi wali wala syafi. Yang di hari akhirat nanti tidak ada wali, tidak ada pembela, Tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bik. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha. Walaupun ada orang yang mau menebus dirinya dengan apapun dari tebusan, tidak akan ada diterima tebusannya. Barakallahu bik. Tidak akan ada diterima tebusan. Seandainya ada. Sementara orang kalau sudah masuk ke alam akhirat tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Jadi, hanya sekedar berandai-andai. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik nanti di hari kiamat dikatakan kepadanya, ya fulan, di hadapanmu ini neraka, azab Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau memiliki dunia dan seisinya, apakah engkau rela dan mau menjadikannya tebusan untuk kau dibebaskan dari azab ini? Dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Dengan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Maukah engkau? Dia pun mengatakan, "Na'am ya Rabbi." Iya, wahai Rabbku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aradtu minka ahwana min dalik." Sungguh aku dulunya di dunia menginginkan engkau menuntut, meminta dari engkau sesuatu yang lebih mudah dari itu. Apa itu? Untuk menyembah aku dan tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun. Itu yang aku minta. Ternyata engkau enggan, tidak mau kecuali mempersekutukan aku. Barakallahu alaikum. Betapa susahnya dunia ini mau dimiliki. Barakallahu alaikum. Betapa susahnya untuk mengumpulkan dunia ini. Sahih. Barakallahu fiik. Boleh jadi habis waktu setiap harinya hanya beberapa rupiah yang bisa kita peroleh. Setiap hari kerja mulai dari pagi sampai sore hanya dapat uang sekian. Hanya sekedar untuk mengisi perut. Apalagi untuk mendapatkan lebih dan lebih dan lebih dari itu. Apalagi mau dikatakan memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Padahal Allah menginginkan untuk kita melakukan sesuatu yang sangat ringan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah. Baik. Meninggalkan kesyirikan dan melakukan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka tebusan apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha." Seandainya ada orang mau menebus dirinya dengan tebusan apapun, tidak akan pernah bisa diterima. Mau tebus dirinya dari api neraka tidak akan ada. La yu'khadh minha. Ulaika alladhina ubsilu bima kasabu. Mereka-mereka itulah orang-orang yang tertawan dengan apa yang pernah mereka lakukan. Ditawan, ditahan dia dalam api neraka karena apa yang mereka lakukan dari kekufuran, kesyirikan dan maksiat. Lahum syarabun min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Untuk mereka syarab, minuman hamimin hamim, dengan minuman yang sudah berada pada puncak panasnya, yang sangat panas. Minuman ini baru saja didekatkan ke wajah untuk dekatkan ke mulut untuk diminum, tapi wajah ini sudah meleleh. Subhanallah. Dan tetap mereka tenggak teguk air itu dan akan menjadikan meleleh seluruhnya. Kata Allah SWT menggambarkan, faqatta'a am'a'ahum. Air yang diminum oleh mereka penduduk neraka ini, dia tetap memaksa minum. Walaupun meleleh wajah mereka, walaupun meleleh ini tenggorokan mereka ke bawah ini, faqatta'a am'a'ahum. Ini usus-usus mereka terputus-putus karena minuman itu. tapi tak pernah bisa mereka mati karena kematian sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada hanya asbab-asbab kematian, tapi tak mereka akan tetapi mereka tidak akan pernah bisa mati. Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan pernah bisa mati di dalam neraka sehingga selesai semua urusan. Wala yahya, dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang nyaman. Ya, setengah mati namanya. Tersiksa. Lahum syarabun min, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Untuk mereka minuman yang sangat-sangat panas, sudah berada pada puncak panasnya. Bukan cuma itu, wa'adabun alim, dan adab-adab yang lainnya yang begitu menyakitkan. Barakallahu bikum. Bima kan yakfurun, karena kekafiran yang mereka lakukan. Karena kekafiran yang mereka lakukan. Subhanallah. Allah masih mengingatkan, kul ana da'u min dunillah, katakan kepada mereka, apakah kita ini akan kembali memanggil, menyeru, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kul ana da'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Yang kita panggil selain Allah ini berupa patung, berhala, kuburan, wali, apapun. Mala yang fauna wala yadurruna, yang tidak akan pernah bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kita dan tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Baik. La haula wala illa billah. La yang fauna wala yadurruna. Wa nuraddu ala aqabina, dan kita akan kembali kepada kebiasaan dulu kita. Yani karena Rasul diajak untuk kembali melakukan apa? Kekufuran, kesyirikan. Kaum muslimin diajak kembali untuk melakukan kesyirikan. Subhanallah, penyeru kesyirikan ini luar biasa. Maka katakan kepada mereka, apa kita akan kembali ke masa lalu menyembah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan untuk kita? Kita kembali ba'da idh hadana Allah, setelah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keburuhan, kedunguan. Wala kalladhi istahwathu syayatin fil ard. Sama seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di atas, diperumpamakan bahwa orang yang melakukan perjalanan. Rombongan kapilah melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Baik, biasanya mereka orang yang seperti ini sudah tahu jalan. Ada penunturnya. Baik, dari satu daerah ke daerah yang lain, walaupun semuanya padang pasir, muka belakang kiri kanan semuanya padang pasir. Baik. Ketika ada di antara mereka dikelabui oleh syaitan. Dikelabui oleh syaitan. Baik. Dia agak tertinggal. Baik. Kemudian digambarkan oleh syaitan bahwa teman-temannya yang di sini, yang biasa disebut orang-orang Arab dengan gaul namanya, gaul, syaitan menampakkan diri sama seperti orang. Baik. Kemudian disesatkan oleh syaitan, menyempal, berpisah dari rombongan. Barakallahu fikum. Maka ketika dia sudah menjauh, rombongannya itu merasa kehilangan. Mana fulan? Dipanggil dengan teriakan. Dan syaitan senantiasa mengantarkan dia ke tempat yang semakin jauh dan semakin jauh. Kapan dia tetap mengikutinya, maka kebinasaan pasti mendatanginya. Kalladhi istahwathu syayatin fil ardi hayran. Akhirnya dia bingung. Taiblahu ashabu yad'unahu ila al-huda'tina. Yang teman-temannya masih memanggil, "Wahai fulan, mari kemari. Bersama dengan kami, ini jalan yang betul yang kita tempuh ini, sudah ini." Taib. Tinggal dia. apakah tetap dia bersama dengan syaitan, dengan kesesatannya, atau dia kembali ke jalan bersama dengan rombongannya. Subhanallah. Baik. Perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju akhir. Baik. Ada jalan yang telah digariskan untuk kita selamat padanya. Tapi kapan keluar dari jalan ini, maka tersesatlah sudah. Walahu ashabu yad'unahu ilal huda'tina. Masih ada teman-temannya mengajak, mari. Tapi dia enggan. Qul inna hudallahi wal huda. Katakan wahai Rasul kepada mereka, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Itulah petunjuk. Karena semuanya juga ngaku bahwa apa yang ada pada mereka adalah petunjuk. Hatta Fir'aun dengan kekufuran yang dia lakukan dan dia serukan orang-orang kepadanya, mereka, dia juga menganggap bahwa apa yang dia serukan adalah petunjuk. Dia sendiri mengatakan wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak mengajak kalian, tidak beri petunjuk kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Baik. Maka katakan, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kita semuanya diperintahkan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Wallahul musta'an. Ini dua ayat barakallahu fikum. Baik. Sebagai pengingat untuk kita agar supaya tetap istiqamah di atas ketauhidan, keimanan dan amal saleh. Baik. Dan ini bekal untuk hidup kita di dunia dan di akhirat, dan keselamatan kita di dunia dan di hari akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.